wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma'ban. Kita masuk ayat yang berikutnya. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, qawluhu ta'ala, yuridullahu liyubayyin lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatub alaikum wallahu alimun hakim. Allah ingin menjelaskan kepada kamu dan menunjuki kamu sunnah-sunnah orang-orang yang sebelum kamu dan menerima tobat kamu. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Nah, berikutnya mungkin kita sampai pada ayat yang pertama dulu. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, yang lalu kemarin itu yang kita sebutkan al-imanu bihinna, yang benar itu cetakan yang lain ya, imanuhunna, imanuhunna ya. Alhasil annahu la yajuzu lil hurril muslim, tidak boleh orang muslim merdeka menikahi amah, menikahi seorang budak, menikahi budak kecuali dengan empat syarat. Salah yang pertamanya kita kemarin baca tercetak di sini, cetakan Maktabatul Rusyd, al-imanu bihinna, yang benar imanuhunna, imanuhunna ya. Ini mereka ini beriman ya, keimanan mereka ada. Baik, alaful hal saqat enggak ada disebutkan di sini anunya, catatan kakinya enggak ada. Ini cetakan yang lain ada ya. Nah. Qala, kata Syekh rahimahullah ayat yang pertama, ayat 26. Yukhbiru ta'ala biminnatihil 'azimah. Nah. Di dalam ayat ini Allah menerangkan berita tentang karunia-Nya yang sangat besar. Wa minhatihil jasimah, pemberiannya, anugerahnya juga sama, maknanya hampir sama. Nah, ini penjelasan Allah memberikan keterangan kepada kita dan membimbing kita sunnah-sunnah cara hidup. Sunnah saatnya ini cara hidup, kebiasaan orang-orang sebelum kamu. Ini kebiasaan-kebiasaan yang baik tentunya yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husna tarbiyatihi li ibadihil mu'minin. Juga Allah menerangkan di sini dalam ayat ini baiknya tarbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya. Bagusnya pendidikan, pembinaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-Nya yang beriman. Wa suhulati dinihi, dan mudahnya agama Allah, ajaran agama Allah ini. Tidak memberatkan, tidak menyusahkan. Walaupun di dalam pelajaran usul fikih kita membahasnya namanya hukum taklifi. Hukum taklifi, wajib, sunnah, muharram, mubah, makruh. Itu hukum-hukum taklifi. Tapi bagi seorang mukmin itu bukan kulfah. Bagi seorang mukmin itu bukan beban. Nah, bagi orang munafik memang beban, berat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jangan dianggap main-main ya, perkara ini. Ketika berat kita ini bangkit untuk sholat, itu berarti ada setitik kemunafikan di dalam diri. Segera bertobat, segera perbaiki diri. Nah, minta ampun kepada Allah. Ya, nah. Zada mazada. Ini kalau bertambah juga kemunafikan itu, penyakit itu tambah berat. Nah, karena penyakit yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah itu fi qulubihim marad, penyakit-penyakit nifaq, penyakit-penyakit syubhat dan penyakit-penyakit syahwat. Nah, agama ini mudah. Nah, hadad-din yusrun man syaddada syuddid atau hulib. Agama ini mudah. Maka siapa yang mencoba memberat-beratkan diri, dia akan dikalahkan. Tidak akan sanggup. Dan banyak rukhsah-rukhsah yang disebutkan di dalam agama kita dari Allah dan Rasulnya. Faqala, Kata Allah dalam ayat tersebut, yuridullahu liyubayyin lakum ay jami'a ma tahtajuna ila bayanihi minal haqqi wal batil wal halal wal haram. Jadi Allah dengan ayat-ayatnya, dengan menurunkan Alkitab, menurunkan Al-Quran, mengutus para rasul, mengurus rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu tidak lain adalah ingin menjelaskan kepada kita semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Apakah kebatilan dan kebenaran? Ya ini supaya kita jauhi kebatilan tersebut, dan supaya yang hak itu yang kita pegang. Yang halal dan haram juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal halal bayyinun wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhu katsirun minan nas." Nah, perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu pun jelas, dan di antara keduanya ada yang samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, kebatilan dan kebenaran juga demikian. Nah, kebatilan dan kebenaran juga demikian. Dan Allah memberikan perumpamaan di dalam Al-Quran. Allah berikan perumpamaan dalam Al-Quran. Nah, nah, seperti buih di atas permukaan-permukaan air, sehingga menutupi air yang asli. Air yang asli. Buih-buih ini begitu cepat hilangnya. Seperti itulah yang Allah merumpamakan diantaranya kebatilan. Dia mudah, mungkin dia menutupi al-haq. Dia mungkin menutupi al-haq untuk sementara waktu. Tapi kata sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fa'amma az-zabadu fayadhhabu jufa'a. Adapun zabad, adapun buih, maka dia akan hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat, itulah yang akan tetap tinggal di atas tanah. Qala rahimahullah, semua yang dibutuhkan oleh kita penjelasannya, yang hak dan yang batil, dan halal dan haram, itu sudah dijelaskan, ingin dijelaskan, itulah yang diinginkan oleh Allah bagi kita, itu untuk menjelaskan perkara-perkara tersebut. Wayahdikum sunanal ladina min qablikum wayahdiyakum sunanal ladina min qablikum, dan Allah ingin menunjuki kita jalan hidup orang-orang sebelum kita. Alladina an'amallahu alaihim, tentunya yaitu orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka, orang-orang yang telah berada di jalan yang lurus. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, orang-orang yang maksum, yang terjaga, yang memang Allah pilih. Wa atba'ihim, dan para pengikut mereka, para ulama dan talabatul ilmi, dan orang-orang saleh, para syiddiqin, syuhada dan salihin, orang-orang yang mengikuti jejak para nabi tersebut, meniru dan meladan mereka. Fi sayrihim alhamidah, dalam perjalanan hidup mereka yang terpuji. Wa af'alihim sadidah, dan tindak tanduk mereka yang lurus dan tepat. Wa syama'ilihimul kamilah, dan kepribadian mereka yang sempurna. Wa taufiqihim attam, dan taufik yang mereka peroleh yang begitu sempurna. Falidzalika nafadha ma aradahu, oleh karena itulah Allah berlakukan apa yang dia kehendaki. Wa wadaha lakum, dan Allah terangkan kepada kamu. Wa bayyana bayanan ma buyyina liman qablakum wa hadakum hidayatan 'azimatan fil ilmi wal amal, dan Allah jelaskan, Allah menerangkan dengan keterangan yang telah Allah berikan, yang telah dijelaskan kepada orang-orang, semua yang telah dijelaskan kepada orang-orang sebelum kamu, bahkan lebih lengkap dan lebih sempurna dari yang ini, aturan-aturan yang mereka terima. Wa hadakum, dan Allah menunjuki kamu, hidayatan 'azimatan fil ilmi wal amal, dan Allah memberi petunjuk kepada kamu dengan hidayah yang sangat besar, yang sangat agung, dalam ilmu dan amal, dalam ilmu keyakinan, prinsip, masalah-masalah usul, dan dalam masalah-masalah amaliyah. Qala rahimahullah wa yatubu 'alaikum, dan Allah dan Allah ingin memberi tobat kepada kamu dan menerima tobat kamu, ay yaltafu bikum fi ahwalikum wa ma syara'ahu lakum. Yaitu Allah bersikap lembut kepada kamu dalam setiap keadaan kamu dan semua yang Allah syariatkan untuk kamu. Hatta tamakkanu minal wukufi ala ma haddahullah. Sampai kamu betul-betul kokoh dan mantap untuk berdiri, berhenti pada apa yang telah ditetapkan batasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iktifa bima ahallahu, dan merasa cukup dengan apa yang telah Allah halalkan. Fataqilla dunubukum bisababi ma yassarallahu alaikum, sehingga dosa-dosamu berkurang dengan sebab apa yang Allah mudahkan untuk kamu. Fahada min taubatihi ala ibadihi, dan ini termasuk diantara bentuk taubat Allah kepada hamba-hambanya. Dia memberikan bimbingan, memudahkan hal-hal yang bisa membuat berkurangnya dosa-dosa tersebut dengan apa? Amalan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min taubatihi, juga taubat Allah kepada hamba-hambanya, annahum idza adznabu fatahalahum abwabar rahmah. Ketika mereka jatuh ke dalam sebuah dosa, Allah bukakan untuk mereka pintu-pintu rahmat. Sebab-sebab itu tadi, Allah masukkan ke dalam hati mereka penyesalan, rasa malu, rasa takut, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan mereka, ketika mereka melihat ucapan, mendengar ucapan-ucapan mereka ternyata menyelisihi aturan dari Allah dan Rasulnya, mereka segera berhenti dan segera sadar. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadakkaru fa idahum mubsirun. Dan orang-orang yang bertakwa itu ketika mereka disentuh, dianggapi, diganggu oleh syaitan, mereka segera teringat, segera sadar. Fa idahum mubsir, maka mereka pun melihat kejanggalan, aneka ini ketidaknyamanan dalam hati mereka, ketidaktenangan dalam batin mereka dengan ucapan dan tindak tanduk mereka. Nah, di saat itulah dia kemudian memohon ampun kepada Allah dan berusaha untuk memperbanyak, memperbagus amalannya untuk menutupi kekurangan yang tadi dia lakukan. Nanti dalam ad-da'wah dawah itu diibaratkan oleh Ibnu Qayyim, ketika orang itu dalam jatuh dan berbuat maksiat, berarti dia jatuh ke tingkat lebih rendah dari posisi dia sekarang. Nah, ketika dia sadar, dia akan berjuang untuk kembali ke tempat semula, atau bisa jadi akan lebih tinggi dari tempat yang sedang, yang tadi dia berada di situ. Nah, dengan taubat yang sungguh-sungguh itu, mereka bisa mungkin melampaui posisi yang tadi dia tinggalkan, lebih dari itu, atau kembali kepada posisi semula, tergantung kepada taubatnya. Dan taubat itu termasuk diantara tidak hanya amalan jawarih, tapi pangkalnya adalah amalan qalbiyah. Allah tanamkan, Allah masukkan rasa takut, rasa malu, rasa menyesal di dalam hati seorang yang berbuat dosa, sehingga dia memperbaiki, malu, tunduk dia di hadapan Allah. Dia mengaku, merasanya, menyadari bahwa dia berbuat salah, menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya. Dia minta ampun dan bertobat, menyesal. Dia bertekad untuk tidak melakukan itu lagi. Dan dia datang kepada Allah memperbaiki dirinya. Di saat itulah Allah terima tobat mereka. Itu antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Kepada sesamanya, dia akan datangi mereka, minta dihalalkan yang hartanya diambil, dan seterusnya. Wa auza'a qulubahum al-inabah ilaihi, dan Allah ilhamkan hati mereka untuk kembali kepada Allah. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim, taubat, kalau kita bicara tentang taubat, kita bicara tentang agama ini seluruhnya. Agama ini seluruhnya. Karena orang yang bertobat itu berarti dia kembali taat untuk mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu din semuanya, agama ini semuanya. Ya, yang Islamnya, yang imannya, yang ihsannya. Makanya ketika dia betul-betul bertobat kepada Allah sampai pada tingkatan seperti ini, masuk dia ke dalam golongan orang-orang yang innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, kalau sudah seperti itu, maka Allah yang akan jadi pembimbing dan pelindungnya. Nah, Allah akan membelanya, Allah akan melindunginya, Allah akan mengilhamkannya hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan muwaffaq. Orang itu akan dapat bimbingan terus taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan tidak akan menimbulkan mafsadah. Dia akan mampu untuk mencerna berpikir bahwa apa yang dia ucapkan, yang dia lakukan ini bermaslahat. Lebih besar daripada mafsadatnya. Nah, itu taufik dari Allah. Qala wa tadallul baina yadayhi. Nah, kalau orang itu sudah diilhami oleh Allah, taubat kembali kepada Allah, hatinya pun akan merendah, hina di hadapan Allah. Jadi taubat itu enggak, bukan di lisan, ana rujuk dari ini, dari itu. Taubat itu dari hati awalnya. Dari hati. Ada nadam, ada penyesalan, ada rasa takut kepada Allah, ada rasa malu kepada Allah. Nah, takut akan azab Allah, takut akan Allah yang apa, semua marah kepada dia. Baik, qala rahimahullah taala thumma yatubu alaihim biqabuli ma waffaqahum lahu. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Ini memberi taubat kepada mereka dengan menerima apa yang telah Allah taufikkan kepada mereka. Jadi Allah yang lebih, yang pertama memberikan ilham, memasukkan ke dalam hatinya inabah, syu'ur nadam, kesadaran penyesalan di dalam hatinya bahwa yang dia lakukan itu tidak pantas. Nah, menyelisihi yukhalifu amma amarallahu wa rasuluh. Menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, apalagi hal-hal yang sifatnya dosa, dosa besar. Jangankan dosa besar, dosa kecil pun kalau hati itu hidup, yang antara dia dan Allah saja yang tahu, itu dia tidak akan ridha. Dia tidak akan ridha. Sering kita ulang di sini kisah, mungkin yang anak ingat cuma kisah Abul Yusr radhiyallahu anhu, yang dia melakukan sesuatu yang tidak terpuji terhadap istri sebagian sahabat yang sedang jihad, subhanallah. Tidak sampai dia berzina, tapi takutnya ini dia melakukan perbuatan yang tidak pantas. Akhirnya rasa takut dan malu membuat dia menyesal. Kenapa kok dia lakukan? Tidak ada dosa hukum manhat. Bukan dosa besar yang dia lakukan. Kalau kita menginginkan dengan hukum hukuman had, ya, yang ada ancaman hukuman hadnya, dia tidak terkena hukuman had. Dicambuk 100 kali atau dirajam, tidak dapat. Nah, atau dibunuh. Atau potong tangan, tidak ada. Subhanallah. Dalam keadaan seperti itu pun dia merasa takut. Luar biasa dan malu pada Allah. Sampai dia datang kepada Rasulullah, Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam marah. Nah, subhanallah, ya memang enggak ada hukuman had, ya, diapakan? Akhirnya, nah, waktu sholat masuk, beliau ikut sholat bersama Rasulullah, masih dalam keadaan gelisah, masih dalam keadaan takut. Enggak tahu apakah yang ditakut. Diterima Allah atau tidak sholatnya, ya. Diterima Allah atau tidak taubatnya, sementara Rasulullah sudah marah. Dan para sahabat yakin kalau sudah Rasulullah marah, Allah marah. Ini yang mereka takutkan. Ini yang mereka takutkan. Kalau Rasulullah marah, Allah marah. Ini gawat, kiamat. Makanya Abu Yusuf begitu gulisah. Sampai ketika Rasulullah melihat itu, "Shallaita ma'ana?" Kamu sholat bersama kami? "Naam ya Rasulullah." Rasulullah cuma membacakan ayat, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Para sahabat gembira dengan lalu bertanya, pengen juga dah alihada khasah ya Rasulullah, untuk dia saja ya Rasulullah, tidak, untuk umatku, untuk umat Rasulullah, tapi yang bisa seperti Abu Yusr. Sebanyakan kebanyakan umat, nah, kebanyakan kita mungkin menganggap dosa ringan yang tidak ada hukuman hadnya itu dosa biasa, saking biasanya sering dikerjakan, ditumpuk. Bukan disesali, ditumpuk. Itu mungkin kebiasaan kita. Illa man rahimah rabbuh. Ditumpuk. Hari ini. Gak ada penyesal. Besok bikin lagi. Lusa, gitu lagi. Memang karena enggak ada hukuman hadnya, enggak dilaknat pelakunya, tidak barok Rasulullah dari dia, tidak diancam neraka, enggak ada. Tapi ditumpuk. Baru nanti ketika na'udzubillah, saat-saat dia memang apa namanya butuh, gagal hatinya untuk mendekat. Kallaban rana ala qulubihim maka nuyaksibun. Melihat berdoanya enggak dapat, enggak terkabul. Padahal sudah demikian berusaha, akhirnya dikte Allah, saya sudah berdoa segini kok enggak dapat. Dia merasa dirinya berhak mengatur Allah. Akhirnya seperti itu. Nah. Qala rahimahullah falahul hamdu wasyukru ala dzalik, dan Allah lah milik Allah lah segala puji syukur atas semua itu. Betapa agungnya, betapa rahmatnya Allah kepada hamba-Nya, kepada kita. Makhluk yang serba kurang, makhluk yang serba lemah, yang penuh dengan kejahilan, yang penuh dengan kezaliman, yang diciptakan dalam keadaan lemah dan tergesa-gesa. Nafsunya ammaratun bisu. Nah, tambah lagi musuhnya begitu semangat untuk menggelincirkan. Nah, selalu tapi itulah memang orang yang beriman itu maftun. Nasiyan idza dzukira tadzakkar. Dan dia juga termasuk orang yang tawaban. Orang yang mukmin itu maftun. Orang yang apa namanya orang mukmin itu selalu terfitnah, teruji. Juga tercipta dalam keadaan dia selalu lupa. Tapi dia adalah orang yang tawaban, selalu bertaubat. Idza dzukir tadzakkar. Kalau dia diingatkan, dia segera ingat, sadar. Idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Itu orang yang bertakwa. Takwakah kita? Padahal sebagian kalau antum ini sholat di masjid lain, mari kita tingkatkan takwa. Berarti sebelum itu sudah punya takwa. Untuk ditingkatkan lagi, ya subhanallah. Padahal kita perlu untuk bertakwa, mengulang. Periksa dari Jumat ke Jumat, kemana takwa kita? Bahkan mungkin iman kita. Bahkan iman kita pertanyaan para al-immah. Ya mereka harum namanya. Hatta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dipuji orang. Saya setiap saat berusaha memperbaiki iman saya. Setiap hari saya memperbaharui keislaman saya. Ini beliau. Bagaimana matinya beliau? Selesai membaca innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir. Setelah 80 kali menkhatamkan di dalam penjara. Terakhir, berakhir di ayat itu. Yurjalah husnul khatimah. Dan betul-betul diharapkan. Ya. Taib. Qala rahimahullah. Maka ingat ya. Fala tuzakku anfusakum, jangan menganggap bersih diri kita, terlalu banyak kekurangan kita, sehingga perlu betul-betul untuk senantiasa kita muhasabah, menyempatkan diri sebelum masuk Ramadan ini ya, kita berharap Allah betul-betul bersihkan kita, hilangkan dendam ya, permusuhan ya. Anggapnya urusan ini orang terhadap diri kita urusannya dengan Allah, enggak ada urusan dengan kita. Nah, kita harus ingat juga sebagai ikhwah, kadang-kadang doakan itu enggak jelek juga sebetulnya, dan itu bukan bisa jadi kebaikan untuk seorang mukmin. Artinya kalau memang dia beriman, enggak akan kena doa jelek dari mukmin yang lain. Doa jelekan untuk orang mukmin enggak akan berlaku, enggak akan terkena. Ya, enggak akan terkena. Ya. Dan itu juga kalau misalnya terkena itu menjadi kafarah, bisa jadi untuk jadi kafarah untuk dia. Nah, urusan yang di akhirat berat. Urusan di akhirat berat, tidak ada dirham, tidak ada dinar. Nah, yang ada apa? Nah, tebusannya dengan amal. Anda mau kita bertikai di akhirat, urusannya amalan kita dibagikan untuk yang lain. Susah payah kita beramal hadir di majelis ilmu, tapi untuk orang lain. Mau seperti itu. Kita berlindung pada Allah. Itu jadi amalan kita. Sampai sebagian ulama, kalau saya ingin amalan saya untuk orang lain, saya ingin amalan saya untuk orang tua, untuk abi saya. Ya. Makanya mereka tahan-tahan untuk apa namanya, tahan-tahan lidah, untuk jaga jangan sampai jatuh kena kehormatan orang lain, harta orang lain, tangan ini juga darah orang lain. Nah, supaya apa? Jangan diambil amalan dia. Selesai bisa di dunia, selesai di dunia. Dan tidak semua orang yang uzur itu diterima uzurnya. Ya. Baik. Nah, supaya hati kita dengan orang lain hati-hati. Nah, jangan sampai kita kenapa kemudian terus minta uzur yang ternyata uzur kita itu enggak layak untuk diterima. Nah, ini yang bahaya. Taib qala wa qauluhu wallahu alimun hakim kamil ay kamilul hikmah, sempurna hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, sempurna kebijaksanaan Allah, sempurna pengetahuannya meletakkan sesuatu pada tempat, pada tempatnya yang sesuai. Famin ilmihi, diantara sempurnanya ilmu Allah, an allamakum ma lam takunu ta'lamun, Allah ajarkan kita, Allah ajari kita apa yang tidak pernah kita ketahui. Alam yajidka dhallan fahada wa wajadaka ilam fa'aghna wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilam fa'aghna. Syahid Nabi yang pernah wa wajadaka dhallan fahada, itu Rasulullah SAW dengan itu, artinya kalau misalnya terkait dengan asbabnya para ulama ketika Rasulullah ya tersesat jalan ya, ketika masih kecil ada yang mengatakan demikian, atau ketika ya, apa yang mengatakan yang lain yang beliau tidak tahu sebagaimana dalam ayat yang lain mata terimal kitab walal iman, ya, Allah beri petunjuk apalagi kita, ya, Allah ajari kita yang tidak pernah kita ketahui tentang din ini, tentang akidah salafiyah, tentang manhaj salaf, tentang tauhid, tentang syirik, ya, yang dulu mungkin kita menganggap biasa, muamalah juga demikian. Qala wa minha hadhihi al-asya' wal hudud. Termasuk diantara ilmu itu yang Allah ajarkan dan juga kebijaksanaan yang Allah berikan kepada kita itu hadhihi al-asya', hal-hal ini dan hudud, batas-batas, aturan-aturan Allah. Wa min hikmatihi annahu yatubu 'ala man iqtadat hikmatuhu wa rahmatuhu at-taubatu 'alaihi. Dan termasuk di antara hikmah Allah itu adalah Allah berikan taubat itu dan sekaligus menerimanya. Taubat ala, itu taubat Allah itu dia memberikan ilham sebagaimana disebutkan oleh Syekh Auza qulubahum al-inabah ilaihi. Allah masukkan, Allah ilhamkan dalam hati seorang itu penyesalan masuk ke dalam hatinya kembali kepada Allah, kesadaran untuk kembali. Itu taubat Allah yang pertama. Nah, kemudian taubat Allah ya, laisati taubatu 'ala Allah illa atau innamat taubatu 'ala Allah lilladzi, yang menjadi tanggungan Allah, yang Allah apa namanya memberikan taubat itu untuk orang-orang tertentu dan itu sesuai dengan hikmah Allah dan rahmatnya untuk dia ilhami atau dia terima taubatnya. Tidak setiap orang yang mengatakan tubtu ilallah itu dia bertaubat. Dia mengatakan astaghfirullah, dia minta ampun. Makanya dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, kam min mustaghfirin mamqut wa kam min sakitin marhum. Betapa banyak orang yang minta ampun astaghfirullah tapi mamqut, dibenci oleh Allah. Istighfar mulutnya, hatinya tidak merasa menyesal, hatinya tidak merasa bahwa dia berbuat salah. Yang teringat dia adalah lafaz istighfar itu saja. Tidak teringat dia astaghfirullah itu adalah atas dosa yang dia lakukan. Tidak. Sementara para a'immah kita duduk sejenak, ingat ternyata ada 8 dosa yang dia lakukan. Untuk masing-masing dosa dia istighfar kepada Allah 100.000 kali. Nah, dosa kita berapa? Sejak baligh sampai sekarang. Dosa besar, dosa kecil. Alinnal hasanat yudhibna sayyat. Sekualitas Abu Yusur kah kita? Sekualitas Abu Yusur, kelas Abu Yusur kita. Sehingga dengan innal hasanat itu yakin. Ini termasuk diantara tuhmah atau ittiham taubah yang harus kita periksa. Yang ditulis oleh sebagian ulama. Itu termasuk kesalahan-kesalahan taubat. Kita terlalu pede taubat kita diterima oleh Allah. Padahal belum tentu. Kalau taubat orang itu diterima oleh Allah, muwaffaq. Tidak akan mudah, kalaupun dia jatuh ke dalam kesalahan, dia akan segera kembali. Sadar. Tidak akan dia berkutat bahwa dia ini menganggap biasa. Nah, walaupun itu kesalahan ringan, kecil. Nah, tinggal masing-masing kita muhasabah sebelum Ramadan tiba. Ya, perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Nah, wa min hikmatih, dan ini termasuk hikmah Allah. Dia menerima atau dia memberikan taubat kepada orang yang dikehendaki sesuai dengan hikmah dan rahmat Allah. Dia mendapatkan taubat. Untuk dia bertaubat, untuk diterima taubatnya. Yakin kita dapatkan rahmat Allah. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati, dan Allah memasukkan siapa yang dia kehendaki dalam rahmatnya. Yakin kita. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Tambah lagi, rahmat Allah itu dekat untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan kepada Allah. Ka'annaka tarahu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Itu ihsan. Sampai ke tingkat itu kita. Kemudian ihsan kepada sesama. Berbagi, badlun nada. Yang tentu dengan ikhlas kita melakukan itu. Wa kaful adha wa talqatul wajh. Terlaksana, terwujud itu gitu semua. Nah, kita yang harus banyak berpikir seperti ini. Kita membaca ayat-ayat Allah. Qala wa yakhdhul man iqtadat hikmatuhu wa adlu man la yasluhu littaubah, dan dia menghinakan siapa saja yang dikehendaki sesuai dengan hikmah dan keadilannya untuk ya, ini orang-orang yang tidak layak untuk dia bertobat. Ya. Walaupun dia mengucapkan tubtu ilallah 100 kali. Baca istighfar 1000 kali. Ya. Kalau memang tidak layak, na'udzubillah. Nah. Siapa yang berani menjamin? Ya. Berusaha, ya tetap berusaha. Kita memang enggak tahu. Nah, kita berharap tanda-tandanya kita peroleh. Hati kita semakin tunduk kepada Allah. Semakin mudah untuk menerima nasihat, menerima ayat-ayat Allah. Semakin antusias untuk melihat keadaan dirinya, mengoreksi aib dirinya. Enggak sibuk ngurusin orang lain, sibuk dengan urusan dirinya. Aibnya banyak, aib kita banyak. Orang lain mungkin dia enggak sengaja, enggak tahu. Kita sudah belajar. Kita sudah dapat selalu dijejali. Sudah dapat banyak ayat dan hadis di telinga kita sudah sering. Ya. Mereka mungkin gak tahu dia. Mungkin lupa. Mungkin gak sengaja. Banyak uzur. Ya. Kita melakukan sesuatu mungkin sama dengan kesalahan yang dia lakukan. Ya. Pantas kita. Oh, saya gak sengaja. Ya. Merasa tenang. Ya. Hati-hati. Ya. Ya. Wallahu'alam. Bishawab ini. Ya, perbanyak. Nah, apalagi ini bulan-bulan Al-Quran, bulan-bulan untuk para pembaca Al-Quran. Perbanyak antum para talabah. Ya. Ya. Kita sempatkan ya. Sehalaman, sebaris, dua baris. Yang penting ayat-ayat yang mungkin bisa menyentuh. Tidak nah, bisa kita tersentuh dengan bacaan kita yang jelek, misalnya kurang bagus suaranya. Dengar bacaan ayat-ayat yang membuat mereka kenapa kok dia bisa menangis? Apa sih artinya? Apa sih maksudnya? Nah, itu yang kita. Hingga kalau misalnya mereka tersentuh dengan dengarnya karena menangis karena suara, kita karena makna dari ayat tersebut. Dan itu harus berjuang memang. Karena sebagaimana kata Syekhul Islam Kalau rumah saja yang ada ada anjing dan gambar, itu malaikat tidak masuk. Bagaimana dengan hati yang penuh dengan kerakusan dunia? Gambar-gambar syahwat dunia ada di situ semua. Gimana kalau Allah bisa masuk? Nah, para talabah, ya, perbanyak, banyak minta ampun pada Allah dan doa dengan sungguh-sungguh. Taib, mungkin cukup ini dulu, insyaAllah kita lanjut pada pertemuan akan datang. Subhanakallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.